di Masjid Ahlul Basrah, tiba-tiba di situ ada Buraidah bin Husain, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buraidah bin Husain Al-Aslami. Di pintu, salah satu pintu dari pintu-pintu masjid, dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk. Qala wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Sabka yutilu shalah. Nah, di masjid itu ada seorang yang disebut dengan Sabka. Ada banyak bacaan di sini. Nah, yang dia ini lama ketika sholat, panjang sholatnya. Falamma intahina ila babil masjid, setelah kami dirojak sama masjid ini nyampe di pintu masjid, wa alaihi burzah, ada padanya itu burzah. Nah, kain murab yang persegi gitu. Nah, begitu. Wa kana Buraidah ibnu Husayn sahibu mazahat. Buraidah ibnu Husayn itu suka bercanda gitu. Tapi canda yang benar, bukan dusta, bukan berlebihan. Berkata, ya Rijal, aku sholli kama yusolli Sabka. Nah, wahai Rijal, kata Buraidah ibn Husayn radhiyallahu anhu, apakah kamu mau sholat seperti sholatnya Sabka tadi yang panjang, bagus, panjang, sholatnya panjang, lama? Falam yarudda alaihi Mihjan waraja. Mihjan enggak menjawab dan kembali. Qala Mihjan, berkata Mihjan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadiyya fantolakna namsi hatta sa'idna Uhudan fa asyrafa 'ala al-madinah fa qala. Kata Hijan radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu memegang tanganku dan kami berdua berjalan menaiki gunung Uhud. Fa asyrafa 'ala al-madinah, sehingga sampai pada ketinggian yang tinggi, apa asyrafa apalla tinggi, menghadap ke Madinah. Wawai faqala, wawailu ummiha, ada banyak lafaz, ada wawailu ummiha, ada wawailu ummiha, min qaryatin yatrukuha ahluha ka'amaru ma takun yatiha dajjalu fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan falaikulha. Wail itu ada khilaf para ulama dalam menafsirkan, menerjemahkan makna wail dalam manhaj ini. Sebagian menyatakan ta'ajub, heran. Sebagian menyatakan maknanya zam, celaan, tapi bukan celaan yang jelek, bukan. Maksudnya bukan celaan yang jelek, bukan. Min koryatin, yatrukuha aluha, ka'ama romasakun. Wallahu a'lamu bisawab. Perlu dicek kembali, dilihat ulang, bahwa di antara tanda-tanda kiamat Madinah itu nanti kosong. Masjid itu sepi. Dan sebaliknya Masjidil Aqsa ramai. Begitu. Ketika itu Madinah ya, itu Dajjal mau datang ke Madinah itu, ternyata di tiap-tiap pintu itu dari pintu-pintu Madinah ada malaikat, maka Dajjal mundur. Dan ini banyak hadis yang sahih seputar masalah ini. Rasul menyatakan diantaranya ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha Dajjal wala ta'un. Di setiap sudut-sudut kota Madinah itu ada para malaikat yang menjaga, yang tidak akan bisa masuk. Nah, Dajjal dan ta'un, penyakit ta'un. Thumma inhadara hatta idza kunna fil masjid. Kemudian kami turun, yakni Rasul dengan Dajjal turun dari bukit Gunung Uhud sampai kami di masjid. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yasjud wa yarka. Rasulullah melihat seorang di situ salat, sujud dan rukuk. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah SAW berkata kepada aku, kepada Hisham, man hadha, siapa ini? Kata Rasulullah kepada Hisham. Fa'akutu usrihi, fa'akutu ya Rasulullah, hadha pulan hadha, fa'akala, wa amsik la tusammi'uhu, fatuhlikahu. Perhatikan di sini, ikhwan. Murad Abdul Husayn ketika menginginkan Mihjan, kamu, apakah kamu mau salat seperti salatnya orang yang panjang? Masya Allah alaih. Kan tidak jawab. Tidak jawab, pergi terus langsung menyatakan. Sesudah Rasulullah SAW mengisahkan tadi itu. Sampai pada kisah tadi di akhir kisah ini, nah Rasulullah SAW mendapati seorang yang salat di situ rukuk sujud dan tanya kepada Mihjan, siapa ini? Nah, maka aku langsung memujinya. Ya Rasulullah, hadza fulan, ini niat muji. Maka Rasul menyatakan, imsik, jangan diteruskan. La tusmi'uhu wa la tatuflika. Jangan sampai kamu memperdengarkan pujianmu kepada dia, sama halnya dengan kamu membiarkan dia. Ikhwati fiddin, a'azinu jazakumullah, seperti yang pernah saya katakan berulang-ulang dalam majelis itu, bahwa ujian seorang itu dipuji lebih berat daripada dicela. Celah gampang. Dicelah mudah, labas. Nah misalnya pulang, makanan misalnya maksudnya begini, wah itu ringan. Dipuji, berat, bahaya. Nah, fitnah, ujian. Baik. Maka Rasulullah intik, jangan terus terbisa, tahan. Jangan sampai diperdengarkan oleh kamu tujuan kamu kepada orang ini, sama halnya ketika dia mendengar, kamu merusak dia, membinasakan dia. Allah fantalaqa yamshi hatta idza kana inda hujrihi lakinnahu nahadha yadayhi thumma qala inna khayra dinikum aisaruhu. Inna khayra dinikum aisaruhu. Salatan. Kemudian Rasul pergi dan beranjak sampai ada di hujurnya. Nah, tapi beliau melepas tangannya sembari menyatakan, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang mudah, tidak memaksakan diri. Nah, sebaik-baik kemudahan adalah yang paling mudah. Maksud paling mudah bukan berarti dipermudah. Nah, bahwa Islam ini mudah, jangan dipersulit. Nah, ketika puasa, ketika puasa sakit atau safar, apa pun, bukan diganti di hari yang lain mudah. Ini maksudnya yang jelas. Jangan mengambil yang berat. Syariat menyatakan mau memberikan rusuk, ambil rusuknya. Ketika tidak dapat di air, kita mudah jangan masuk opo iki akhir. Udah bikin ini lah, sayangnya. Mudah. Dan tidak takalluf. Tidak takalluf. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikianlah Islam. Itu agama yang sangat, agama yang mudah, agama yang memperhatikan kebaikan, agama yang tidak mempersulit. Sehingga Rasul menyatakan, inna khairal dinikum aisyaruhu. Sesungguhnya agama kalian terbaik adalah yang paling mudah. Inna khairal dinikum aisyaruhu. Rasul ulang tiga kali demikian. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Di dalam hadis ini, barakallahu fikum, kita banyak mendapatkan faedah. Kita banyak mendapatkan faedah. Naam. Di antaranya, bahwa pujian itu yang dilakukan oleh seorang itu, kemarin tadi disebutkan, ada dua makna. Makna yang pertama adalah busra, kebaikan yang ada pada dia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang betul-betul berhak dia dipuji, sekaligus yaitu aman dari fitnah. Ini boleh. Aman dari apa? Fitnah. Yang kedua yaitu ujian yang akan menyeret kepada fitnah seseorang. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Sampai disilakan dalam melafat hadis tadi, fasuh likuhu. Kamu membinasakan dia kamu. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini bab yang kita bahas pada sore ini yang kemarin. Nah, kita sampaikan. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi fatuhlikuhu. Naam. Pertama amsik la tusmi'uhu fatuhlikuhu. Naam. Tahan amsik lisanak. Naam. Tahan lisanmu anisana'i alaih. Jangan teruskan memuji kepada dia. Makhofatan an yasma'a fayadkhulu al-ujub wal ghurur. Ini maksudnya ini. Khawatir dia mendengar pujian kamu, akhirnya dia ujub. Beramal ingin dikagumi. Beramal ingin diuji manusia dan dikagumi manusia. Nah, wal ghurur. Tertipu dengan pujian, na'udzubillah, malah lebih bahaya. Sehingga apa? Bangga tadi ibadahnya ini taat. Berat sudah ini. Kalau ana, masa Allah sudah nabi. Kalau ana tidak ada yang katakan, nah ini. Hei, yang demikian. Assalamualaikum. Kenapa? Fayakunu sababan fi ihbati amalihi. Lah, akhirnya itu menjadi sebab. Dari sebab terhapusnya amalannya dia. Ujib sih. Nah, begitu. Sehingga tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan di akhir ketika melepas tangan yang sial tadi, "Bismillahumma qala inna khayra dinikum aisaruhu." Diulang tiga kali oleh beliau. Naam. Disebutkan dalam Faidul Qadir, "Ai alladhi la mashaqqata fihi." Oh, agama itu tidak ada yang memberatkan, menyulitkan saja. "Wadin kulluhu kadzalik." Demikianlah Islam, semua demikian. Naam. Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadis yang mana Syekh Al-Albani menyebutkan dalam sirah sahihah dengan lafaz innallaha radiya li hadhihi al-ummah al-yusra, bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha akan umat ini suatu hal yang mudah, kemudahan. Wa kariha lahum al-usr, dan membenci kepada umat ini hal yang menyulitkan dan sulit. Kemudian yang berikutnya, babu la tukram sadiquka bima yashukku alaik. Bab la tukram sadiquka bima yashukku alaik. Jangan sampai memberikan penghormatan kepada saudaranya, tapi dia memaksakan diri. Ini bab, misalnya kayak menjamu tamu, itu jangan takaluf, jangan takaluf. Nah, atau ketika dia diberi kebaikan oleh saudaranya, sementara dia mau membalas kebaikan saudara tersebut, maka jangan sampai membuat ikhraj, memberatkan saudara tersebut. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam penjelasan hari ini, la'allahum anau. Nah, bil masaqah adamu qudratihi ala al-mukafa'ah. Si Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan ini pendapat yang cukup kuat adalah asal, ya. Tapi disahihkan hadis ini Asy-Syabani. Nah, jadi mereka enggak mampu untuk membalas kebaikan saudaranya. Nah, sebagaimana hadis yang lain dalam bab ini, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang datang kepada engkau berbuat baik kepada engkau, maka diu alas alas kebaikan tersebut kita. Fa'ilam yajid ma'ayid zihi. Nah, fayusli alaih. Dalam lihat yang lain, fa'ilam tajidu fad'u lahu hatta yu'lama an qad tafassuhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balas oleh kalian perbuatan baik saudara tersebut. Kalau gak ada yang dibuat untuk membalasnya, maka puji dia. Maksudnya puji di sini adalah doakan. Dalam ayat lain, fa'ilam tajiduhu fad'uhu lahu, doakan buat dia sampai diketahui bahwa dia telah membalasnya. Nah, apa misalnya? Bila jazakallah khair, itu masya Allah. Kalau seorang diberi oleh orang lain kebaikan, apa yang itu kebaikan? Nah, yang dinilai baik dalam syari, hadiah, makanan, harta, uang, atau apa saja, jazakumullah khair, atau nasihat, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan baik kepada engkau. Begitu. Hatta yu'lam, lama, angkat jahat sumuh. Ikhwati fiddin, a'adzim azakumullah. Nah, jadi di hadis yang lain Rasul menyebutkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an taqallufi lidhaifi. Rasulullah itu melarang untuk memaksakan diri dalam menghormati tamu. Demikian. Nah, oleh karena itu maka barakallahu fikum ya ikhwan. Satu sisi Rasul menyatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Dalam sebuah potongan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dari kiamat fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Nah, apa yang dia dapati yang dia sebutkan, sebutkan yang dia punya. Dalam rangka mempraktikkan perintah Rasul tadi. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Dan sebetulnya menyatakan bahwa itu hukumnya wajib. Memiliki tamu hukumnya wajib. Karena perintah. Perintah itu hukumnya wajib. Kecuali adalah dari lain yang memiliki kepada mustahab. Namun, di satu sisi, dilarang untuk takalluf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun subhanahu wa ta'ala tidak memaksa hambanya kecuali dengan kemampuannya. Seperti itulah juga demikian cerita kita memberikan tahu pun juga demikian. Jangan memaksakan diri kecuali dengan kemampuan kita, apa yang bisa kita hormati buat mereka, karena mereka punya hak. Berarti kewajiban kita untuk menghormati mereka, punya hak untuk menghormati, kewajiban bagi kita untuk menghormati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk sore ini kita cukupkan dulu biiznillahi ta'ala. Pada pertemuan yang datang masuk bab lain, bab ziarah. Bab ziarah. Nah, ziarah ini subhanallah memiliki faedah yang besar. Nah, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ada ar-rajulu aqahu aw zarahu, qala Allahu lahu tibta wa qabadam syata wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Makanya masalah ini masalah yang dibesarkan oleh para ulama, para masyayikh. Nah, sehingga kita menziarai masyayikh ahlu sunnah. Nah, itu harapannya memperoleh apa yang Rasul terangkan dalam hadis ini. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang makna dalam hadis ini yang akan diterangkan pada pertemuan yang datang. Ketika seorang itu menjenguk atau menziarai saudaranya, maka Allah menyatakan kepada orang ini, baiklah kondisi kamu dan baiklah perjalananmu, dan kau telah mempersiapkan diri tempat di surga. dan sering juga banyak hadis yang lain yang menunjukkan bahwa betapa mulianya dan betapa besar kebaikan dan pahalanya bagi mereka yang suka menziarahi saudaranya karena Allah. Karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.